Wong pian mosok iso muni ain yo ngain kuwi lira pengil hadzil aswari fardhon lillahi taala niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik fardhu krana Allah taala niate salat diapalno sholli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala Allahu akbar engko nek munggah terus ngaji niku belajar maca Quran ngapalke huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak dal dal ra za sin shin sad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya fien terus munggah ngaji ijah-ijahan ngap ngijahi alif ta alif kasra i alif dhamma u a i u ngajine wong biyen ba fathah ba ba kasrobi mim fathah ma ta kasroti babi mati wong ge biyen nek ngono lek ngaji tando matu kaf do maku ra fathah ro ta kasroti tuku roti alif kasroi kaf do maku ta fathah ta hando mahu iku tahu wong biyen nepu lho bengi-bengi omong-omong karo bojo ngergenek bakas anak atau bakas butuhan sing wedok ngantuk siat siut centak senduk pamit nang bojone pak kap domaku dal domadu tak domatu rok domahru kudu turu nah sing lanang yo jawabi wong padha isone kok jere sing lanang bu turu yo turu tapi yo alif kasroh i kaf kasroh ki kaf fathah ka kap domaku iki kaku lemes no dhisik. Lho maksude gegere karo sikile kuwi le. Kan ndelojor kaku digawe turu kan yo ora penak to. Ki guyune kok gak enak dirungokno kuping. Gegere karo sikile niku lho. Mbok. Kok bar ngaji niku terus munggah ngaji Quran. Wong biyen nek ngarane mboten ngaji Quran, ngaji Qur'an. Munggah meneh ngaji kitab jembrok. Kitab sing wis ana maknane brewok. Mulai sulam taufik safinatun najah ta'limul muta'alim bidayatul hidayah niku terus nek malam Jumat ini masjid nang musala nang langgar rame selawatan tibaan nggih napa nggih biyen sekarang udah berubah coba putra-putrine jenengan niku nek bengi ya udah sergap-sergap ngaji koyo jenengan biyen sik cilik ngoten napa mboten ayo jawab sing banter anak-anak zamanku nek bengi bar maghrib maca Quran napa Facebookan sing remaja-remaja ki nek bengi nyekel tasbih diputer apa buka Twitter ngelakoni sholat tahajud napa mblutut? Mbah. Sedok orang genah. Ada banyak pergeseran sekarang. Al-Qur'an itu mukjizat dan kemukjizatannya abadi sampai dino kiamat. Al-Qur'an itu benteng. Al-Qur'an itu sing iso nyafaati kula panjenengan mula minimal sering maca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Sing sering lah maca Qur'an. Karena saat temene Al-Quran itu besok hari kiamat akan datang memberikan pembelaan pertolongan kepada umatnya. Lo, lewes maco tingkat berikutnya pemahaman. Mereka nek gak paham, gak mungkin isok ngelakoni. Nek mboten paham, mboten kira saged ngamalno. Padahal Al-Quran itu bahasa Arab supados saged memahami. Untuk selanjutnya ngamalno Quran ya kudu disinaoni carane ngaji Allahumma shalli ala Muhammad